mungkin agak spesifik ya, spesifik yang mendekati ke apa, ke exam, ke certification yang dimiliki oleh AWS yang namanya Cloud Practitioner. Jadi ini buat teman-teman semua yang masih awam semua, masih awam tentang cloud, masih awam tentang AWS. Nah, mau familiarize AWS platform, ya. Dan kemudian ada rencana, saya mau ambil sertifikasi yang paling basic aja dulu dari AWS, itu namanya Cloud Practitioner Essentials. Nah, konten kali ini nih bisa memberi gambaran, walaupun tidak sepenuhnya membantu ya, karena sebenarnya untuk Anda bisa siap untuk exam tersebut masih harus ada beberapa persiapan lagi seperti membaca materinya ya terutama. Jadi bukan cuma gara-gara ikut kelas ini 4 jam pasti berhasil si certification-nya, enggak seperti itu. Ya, harus baca white paper, kemudian FAQ ya. Jadi masih ada harus lagi mempelajari lebih dalam, lebih detail. Kelas ini 4 jam, walaupun kita punya waktu 4 jam, sebenarnya lebih cepat lebih panjang dari yang tadi pagi, tapi tetap materinya banyak ya, materinya banyak, which is karena kita pengen Anda juga bisa lihat gambarannya secara utuh. Pastinya Anda akan dihujani berbagai macam informasi ya. Nanti sedikit banyak Anda pasti overwhelmed, which is sesudah Anda dengar hari ini sampai sore, besok pasti lupa. Dijamin. Pasti lupa. Nah, oleh karena itu ya. Jadi untuk exam atau certification, Anda harus ulang, Anda harus going deeper untuk materi-materi yang akan nanti diketemukan di ujian ya, di exam certification. Sekali lagi saya perkenalkan diri karena ini udah sesi kedua saya hari ini. Nama saya Julius Venata ya. Saya trainer di AWS. Saya bertugas untuk deliver training yang berhubungan dengan AWS. Ada developing, ada architecting, ada sysops, devops dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya deliver kelas-kelas ya, ada yang satu hari, ada yang tiga hari, ada yang seperti ini. Kelas-kelas seperti ini merupakan teaser ya, satu marketing program buat Anda dapat informasi mengenai AWS dan tahu bahwa ada kelas-kelas lanjutan. Jadi Anda bisa ambil kelas-kelas lanjutan kalau Anda memang mau serius membangun solusi di atas AWS platform. Ya, saya bersama-sama dengan tim TNC, Training and Certification. Dan di sini ada juga teman saya, Pak Weli atau Mas Weli Kamarudin. Kalau dibilangin Pak, nanti pada takut nanya. Jadi saya bilangnya Mas Weli Kamarudin. Ada di chat box, ada di questions. Ya, ada di questions. Ready di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya, dari teman-teman sekalian ya. Karena waktunya mepet, jadi saya akan deliver konten dan kayak kereta api nggak akan berhenti ya. Jadi nanti yang jawab pertanyaan, kalau misalnya memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, bisa nanti di chat box Anda tanyakan, dan di situ ada Mas Weli yang akan siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Orangnya baik kok, dan walaupun dia sekarang ada di Singapura, base-nya di Singapura, tapi dia orang Indonesia. Ya, jadi Anda kalau tanya pakai bahasa Indonesia, nanti dia akan reply bahasa Indonesia juga. Oke, mungkin segitu aja perkenalannya. Sekarang sudah 170 attendees, menarik sekali ya. Bisa kasih tahu teman-teman yang lain kalau misalnya masih mau join, silakan. Karena platform kita bisa cover cukup banyak peserta. Kita masuk ke topik kita hari ini, Cloud Practitioner Essentials ya. Ini ada tujuannya ya, dan kemudian ada audiensnya. Tujuannya kita tahu gunanya apa sih, proposisi nilainya apa. infrastruktur global, global. By the way, yang tadi pagi udah ikutan pasti akan lihat banyak sekali slide yang mengulang apa yang tadi saya sampaikan pagi tadi, ya. Karena ya yang daftar pagi tadi sama yang daftar siang ini ada yang ngulang tadi pagi ikutan, ada juga yang beda. Ada juga yang nggak ikutan tadi pagi. Jadi terpaksa saya harus mengulang semua materi supaya kita semua punya pemahaman yang sama. Jadi basicnya, fundamentalnya semua dapat, ya. Jadi kalau misalnya yang tadi pagi udah ikutan agak sedikit bosan, nggak apa-apa ya. Ada infrastruktur global, layanan utamanya apa aja. Kemudian ada keamanan dan kepatuhan, ya. Ada compliance, ya. Compliance dan security, security and compliance. Kemudian ada arsitektur, kita mau lihat arsitektur. Ada harga, ya. Kemudian ada support juga, ya. Nanti kita akan lihat terakhir support. Kemudian siapa sih yang bisa ikutan? Jadi si kelas ini itu yang practitioner essential bisa diikuti dari teman-teman yang bukan dari orang teknik atau engineer, ya. Dari sales, dari legal, kemudian marketing, analis, project management, PM, kemudian profesional-profesional yang berhubungan dengan IT yang lain boleh ikutan semua. Semua boleh ikutan. Kenapa? Karena tujuan cloud ini bukan hanya untuk engineer atau orang technical aja. Ya, jadi sebenarnya nanti ketika semua sepakat pindah ke cloud, itu mesti sinkron. Seluruh stakeholder-nya itu harus punya satu pemahaman yang sama. Kenapa? Karena pindah ke cloud itu bukan hanya sekedar gagah-gagahan. Bukan hanya keren-kerenan, kita pakai teknologi terbaru. Tapi itu menimbulkan banyak sekali, memunculkan banyak sekali opportunity-opportunity yang baru di tempat yang di dunia digital. Makanya kan ada buzzwordnya digital transformation 4.0. Ya, itu dicanangkan karena memang ada tujuannya. Jadi secara organisasi, secara corporate itu semua bergerak ke dunia digital. Ya. Nah, sebenarnya dunia digital ini belum pernah sampai sesukses sekarang karena dipaksa sama pandemik. Ya, karena dipaksa sampai sama pandemik, kita semua terpaksa pindah ke dunia digital. Digital transformation 4.0. Tadinya kalau dipaksa-paksa, pada malas, paling cuma ikutan sekedar seminar dan lain sebagainya. Tapi karena pandemik, kita semua mau nggak mau masuk ke dunia transformasi 4.0. Nah, pada saat kita masuk ke dunia yang baru ini, semua stakeholder harus satu frekuensi, ya. Jadi tujuannya dirumuskan kembali, strategi berubah, di mana nanti kalau udah di dunia digital, kompetisinya akan lebih fierce, ya. Modulnya ada pengantar. Nah, ini nanti yang cukup yang cukup membosankan buat Anda-anda yang tadi pagi udah ikut, ya, yang tadi pagi udah ikut, nggak apa-apa, tapi saya harus cover buat teman-teman yang baru hadir sekarang. Nambah lagi sekarang ada 192 orang, ya. Jadi saya tetap harus cover buat teman-teman yang baru bergabung, yang tidak ikut tadi sesi pagi. Kemudian ada getting started, mulai baru memulai menggunakan cloud, ya. Kemudian building, kita building di cloud. Kemudian secure, kemudian support, ada support apa aja. Kemudian nanti kita akan bahas arsitektur. Ya, ini logistik. Jadi logistik ini untuk kelasnya sebenarnya ada juga yang offline. Ya, ini ada juga yang offline. Tadinya ini memang kelas-kelasnya di deliver offline. Cuma kalau lagi pandemik ini kan kita semua harus jaga jarak, jadi semuanya online. Ya, semua virtual. Masuk modul pertama, ada pengantar AWS Cloud. By the way, kita kan punya waktu 4 jam, ya, 4 jam. Nanti kita akan ada istirahat. Istirahatnya kita akan tepatkan pukul 3.30, ya. Jadi buat teman-teman yang mau sembahyang, nanti pukul 3.30 kalau misalnya ada kebutuhan tersebut bisa melakukan aktivitasnya, ya. Jadi nanti pukul 3.30 tolong bantu ingatkan saya juga untuk kita stop sebentar, short break, ya. Mungkin sekitar 10 menit. Nah, nanti kalau misalnya yang mau melakukan aktivitasnya silakan. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi setelah short break tersebut. Ya, 10 menit cukup ya. Nanti mungkin kalau yang belum selesai, nggak apa-apa, nanti tinggal gabung lagi ya, tinggal nyusul. Oke, nanti tolong bantu ingatkan saya, Mas Weli juga tolong bantu ingatkan saya, 3.30 kita stop untuk short break ya, karena waktu kita juga mepet. Yang pertama, pengantar AWS Cloud ya, tujuan modulnya pengertian cloud ya, kemudian ada penyimpanan di cloud sama di lokal, bedanya apa sih, kemudian manfaatnya cloud itu apa. Kemudian ada kategori, ada layanan-layanan di cloud, ada macam-macam, ada banyak banget, jadi kategorinya apa aja. Terus arsitekturnya seperti apa dan gimana caranya kita berinteraksi dengan cloud. Kita langsung aja ya, jadi nggak akan berlama-lama di situ. Apa itu AWS Cloud? Ini sama seperti yang saya bilang tadi pagi, cloud computing itu pada dasarnya sama sih seperti apa yang kita punya sekarang ya. Kalau kita punya sekarang, kita lihat fisiknya di lokal, di kantor kita ya, ada di satu lantai, di basement atau di data center di lokal misalnya ya. Ada server, ada penyimpanan database aplikasi ya. Kita bisa lihat fisiknya. Sama juga di cloud modelnya juga seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya walaupun kita mengaksesnya melalui internet, tapi ada fisikalnya. Jadi kita lewat ke internet, kemudian nanti nyampe ke data center region. Di data center regionnya ya bentuknya sama kayak begini, cuma ukurannya lebih besar, skalanya lebih besar. Ada server, ada database, ada penyimpanan, ada aplikasi, barangnya sama semua. Ya, bedanya kalau yang ini diaksesnya dengan jaringan intranet di dalam perusahaan. Kalau ini aksesnya sudah melalui jaringan internet. Ya, beda. Ya, lewat jalur publik. Cara kerjanya gimana? Nah, jadi tadi pagi saya cerita bahwa kalau zaman sekarang, udah nggak zaman infrastruktur itu kita handle secara manual. Ya. Jadi kayak jongkok-jongkok, apa masang kabel, narik kabel, kemudian cabut apa ya, cabut drive gitu ya, detachment gitu ya, detachment drive dan lain sebagainya. Nah kalau zaman sekarang kita si hardware-nya ini kita bisa program, ya kita bisa program dan sesudah kita bisa program kita bisa kasih perintah dari platform atau dari aplikasi, ya. Jadi kita akses via internet dan di internet sendiri di web ada interface-nya ya, kita kayak masuk ke aplikasinya. Nah, dari interface-nya ini ada pilihan-pilihannya dan dengan interface ini Anda bisa berinteraksi sama peripheral atau hardware yang kita punya di cloud. Jadi nanti Anda kasih perintah lewat interface ini, lewat webnya, oh ada EC2, saya mau nyalain EC2. Nah, nanti secara fisikal dia ngikutin apa yang kita perintahkan. Jadi sekarang infrastruktur itu diperlakukan seperti code. Makanya muncul satu istilah yang jadi populer banget sekarang, infrastructure as a code. Ya, karena kan orang zaman sekarang ngapain lagi segala sesuatu harus kerjain manual. Sekarang sudah semua segala sesuatu sudah otomatis. Jadi better kita kasih rutin, kita kasih command, nanti biar service kita itu yang menjalankan sesuai rutin-rutin dan komen-komen yang kita udah kasihin. Nggak pusing kan? Anda bisa tinggal tidur, Anda bisa tinggal pergi. Kalau misalnya perintahnya udah selesai dikerjakan, dia bisa kasih notifikasi ke kita, mau via email maupun via SMS. Nah, itu cara kerja infrastructure modern. Modern infrastructure. Nggak lagi semuanya manual seperti zaman dulu, ya. Cara kerjanya seperti itu. Nah, model penerapannya meskipun kita udah ada yang di cloud, ya, tapi nggak semua nanti akan di cloud. Ya. Nggak semua juga nanti akan ada di lokal. Ya, nanti supaya balance ya, supaya adil, nanti akan ada sebagian di cloud, ada sebagian juga di lokal. Ya, kita bisa kombinasi. Masa sekarang kita udah beli server, kita punya legacy semuanya mau dibuang? Kan nggak mungkin. Ya, kita nggak akan mungkin buang semua yang ada di legacy, sayang juga. Dan enggak semua sistem itu ideal di cloud. Dan enggak semua sistem dia ideal di on-prem. Jadi kita coba cari celahnya. Kita coba cari di mana sistem kita itu bisa paling optimal. Makanya adalah lebih baik untuk membiarkan kedua opsi itu terbuka buat kita, ya, dengan cara hybrid. Ada yang di cloud, ada yang di lokal. Oke. Okay. Apa aja sih manfaat dari cloud? Nah, jadi kalau kita ke cloud, berarti kan kalau di cloud Anda nggak usah keluar modal. Ini teman-teman dari startup senang. Kalau mereka punya ide, mereka bisa langsung wujudkan ide mereka. Nggak usah pakai modal besar, beli infrastruktur, server, dan lain sebagainya. Tapi kita pakai platformnya itu dengan cara berlangganan. Ada biaya variabel. Ya. Jadi, sekarang si teknologi ini didemokratize. Artinya didemokratize ini bukan hanya jadi haknya corporate enterprise, tapi mulai dari SME, ya, small medium enterprise, middle sampai yang paling besar, semuanya punya hak yang sama akses terhadap teknologi yang canggih. Ya, mau yang paling kecil aja mereka bisa akses ke cloud dan bisa implementasi teknologi yang canggih. Makanya di Indonesia, ini spesifik Indonesia, kita punya banyak sekali startup. Jadi di Asia Pasifik, kalau nggak salah ya, di Asia Pasifik itu jumlah startup terbesar itu dari Indonesia. Di Indonesia itu sekarang ada 2.000 startup. Ya, ada 2.000 startup. Singapura cuma punya 1.000. Makanya Indonesia jadi highlight di Asia Pasifik. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, yang masih ekonominya belum stabil, belum punya modal. Nah, mereka nggak perlu menunda cita-cita mereka. Mereka bisa langsung masuk dengan cara apa? Implementasi dengan cloud. Kenapa? Karena mereka nggak perlu keluar modal. Ya, nggak keluar modal, mereka hanya bayar sejumlah apa yang mereka gunakan. Nah, buat startup-startup tersebut itu disebutnya apa namanya? Born in the cloud. Yang which is sebenarnya itu merupakan advantage buat mereka bahwa mereka nggak punya excess baggage. Ya, mereka bisa born in the cloud dan mereka bisa wujudkan cita-cita mereka segera. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, kita masuk ke skala ekonomi yang masif. Istilahnya kayak wholesale lah. Beda antara retail sama wholesale, beli di retail lebih mahal daripada beli di wholesale. Kalau beli di wholesale tuh semua transaksinya itu melibatkan volume yang sangat besar. Kalau kita beli barang dalam jumlah banyak, apa yang kita dapat? Yang kita dapat diskon. Nah, diskon ini dibagi-bagi sama si usernya supaya benefitnya si usernya juga dapat. Harganya lebih rendah, price point-nya lebih rendah kalau dibandingin sama kita melakukan pembelian dengan volume yang kecil. Nah, AWS ini data center-nya skalanya besar sekali. Tadi pagi kita bahas satu data center, kita pakai dari 50.000 sampai 80.000 server. Nah, ketika kita beli hardware dalam jumlah yang banyak seperti itu, skema diskonnya besar sekali. Dan skema diskon itu kita nggak konsum sendiri, tapi kita tawarkan dalam bentuk price point yang baik untuk pelanggan, untuk user. Kelebihan berikutnya, waktu di cloud Anda nggak usah tebak-tebakan, ya. Waktu kita di on-prem Anda harus alokasi, estimasi, ya. Tahun depan kebutuhannya berapa besar ya untuk infrastruktur kita. Kalau kita estimasi untuk satu entity yang statik, gampang. Tahun depan kalau misalnya kebutuhannya rata, gampang. Kalau sementara perusahaan kita juga bergerak, ya, dan dia dynamic, melakukan ekspansi, kemudian customer acquisition dan lain sebagainya, lah sementara bisnisnya bergerak kemudian kita mesti estimate, kan susah. Mana bisa masa depan kita predik? Nah, dengan begitu sebenarnya itu tantangan buat orang-orang IT di belakangnya. Ya, waktu kita guessing, kadang-kadang suka over, kadang-kadang suka under. Terlalu besar, kadang-kadang juga terlalu rendah. Nah, kalau di cloud ini, itu semua tidak terjadi lagi. Ya, kenapa? Kalau di cloud, karena dia fleksibel, Anda kurang kapasitas, Anda tinggal minta lagi, Anda tambahin. Kalau kelebihan kapasitas, Anda minta kurangin, kita turunin. Jadi, kita bayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Ya, kalau misalnya yang di on-prem, yang sekarang kita kerjakan dengan legacy, misalnya contohnya, kalau Anda planning terlalu banyak, nanti utilization-nya rendah, nggak kepake semua. Tapi kalau kapasitasnya kita prepare-nya terlalu sedikit, ternyata under, kurang kapasitasnya untuk keperluan yang ada sehari-hari. Ya, jadi nanti kalau di cloud, Anda sudah berhenti untuk melakukan estimation. Kemudian, time to deploy-nya lebih cepat. Ya, kalau zaman dulu kita mau perlu sumber daya, impor dulu, ya custom dulu, dan lain sebagainya. Sampai beberapa minggu, sampai 3 minggu seperti itu untuk punya satu environment sendiri. Kalau sekarang di cloud, hitungannya menit, di antara 3. Antara 3 sampai 5 menit, kita sudah punya satu sumber daya dan Anda bisa bekerja di dalamnya. Kemudian, kelebihan yang lain, kita bisa fokus sama core bisnis kita. Nggak usah manage data center kita sendiri. Anda kalau lihat di sini ada daftar gaji, ada keperluan, pemeliharaan, landscape, perangkat keras, banyak banget pekerjaannya. Ya, kita nggak perlu fokus-fokus lagi untuk administering dan managing data center kita. Kita bisa fokus sama core bisnis kita, adding value. Ya, adding value untuk pelanggan yang satu, yang kedua, kita mikirin customer satisfaction. Ya, itu jauh lebih baik. Ya, kita lebih agile di lapangan. Ya, jadi kita bisa fokus ke bisnis dan pelanggan kita. Ya, kemudian, jadi saat ini ada 24 titik. Ada 24 data center di seluruh dunia, data center region. Ini kalau Anda lihat nih, ada dari US East, US West, Asia Pasifik, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapura, dan lain sebagainya. Nanti akan ada yang di Jakarta, akan ada di Jakarta tahun 2022. Ya. Nah, kita punya 24 saat ini, nanti akan bertambah 4. Dan itu akan dinamik ya, akan berjalan terus. Kalau saya hari ini bilang 24, kalau besok jadi 25, jangan salahin saya. Karena memang ini sedang berkembang dengan sangat cepat. Ya. Jadi memang waktu kita bikin presentasi, pada waktu itu jumlahnya masih sekian. Tau-taunya waktu kita pakai untuk presentasi, ternyata udah berubah lagi. Karena memang kita bergerak dengan sangat cepat. Ya. Kita akan menyediakan layanan kita di tempat-tempat di mana user banyak butuh. Ya. Kemudian keamanannya. Oke, kalau kita udah bahas mengenai layanan semua, sekarang pertanyaannya keamanannya di AWS gimana? Nah, di AWS, AWS juga mengerti bahwa ketika kita beraktivitas di internet atau di dunia maya, keamanan itu merupakan priority, ya, non-negotiable. Ya, jadi AWS juga kita bersama-sama, bukan hanya AWS, tapi bersama-sama dengan Anda, kita amankan data Anda, sistem Anda, aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga sembari kita melakukan aktivitas bisnis kita, kita juga harus mematuhi persyaratan yang ada, yang diatur oleh local regulator. Ya, jadi kayak di Indonesia kan ada aturan-aturannya, aturan dari Bank Indonesia, aturan dari OJK, aturan dari peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya. Nah, kita harus comply dengan peraturan-peraturan tersebut. Ya, kemudian dari sisi keamanan juga kita juga bisa melakukan memangkas biaya, ya. Kita punya standar keamanan tinggi, nggak perlu harus mahal, ya. Nggak perlu harus mahal, ya. Jadi dengan dibantu dengan sistem security yang ada di AWS, otomatis biaya untuk mempertahankan standar keamanan itu jadi masih bisa di afford, ya. Masih bisa kita penuhi, ya. Kemudian juga sekarang salah satu aspek yang penting adalah penskalaan. Karena keamanan ini ketika underlying si underlying sistemnya itu penskalaannya itu cepat, scalability-nya cepat. Kalau keamanannya kalah cepat, repot. Ya, keamanannya kalah cepat itu repot. Jadi kalau di di pendekatan pendekatan IT development yang baru itu ada istilah yang namanya DevSecOps, ada DevSecOps. Dev itu development, sec itu security, dan ops itu sysops atau operation, ya. Karena ada yang membangun, ada yang bikin aplikasi dan infrastrukturnya, ya. Kemudian ada yang mengoperasikannya, itu namanya sysops atau operation, ya. Udah dibangun terus kan harus dioperasikan. Terus dari itu dari dibangun dan dioperasikan mestinya ada yang mengamankannya juga, ada namanya SecOps-nya, ya. Nah, sekarang ini sudah banyak pendekatan-pendekatan service atau tools yang membantu kita untuk menskalakan atau scalability dengan cepat untuk area development-nya dan operation-nya. Ya, jadi ada automation tools dan ada pendekatan-pendekatan tools yang lain untuk kita bisa scalable dengan cepat. Nah, kalau dua-duanya dev dan ops-nya bisa scalable dengan cepat, tapi security-nya nggak scalable juga, security-nya nanti bakal kewalahan. Security-nya nanti bakal ketinggalan. Sampai akhirnya kalau udah ketinggalan, ya udah nggak mau ngikutin lagi aspek security-nya. Nah, satu saat karena si dev dan ops-nya itu sudah besar dan si security-nya ketinggalan, kalau terjadi masalah dengan masalah security, sudah nggak ketolong lagi. Ya, makanya tiga-tiganya harus seimbang. Ya, dev, sec, ops, ini semuanya harus scalable. Scalable dan automated. Scalable dan automated. Tiga-tiganya harus seimbang. Dev, sec, ops. Ya. Jadi semuanya harus seimbang. Oke. Okay? Nah, kita udah bahas yang tadi mengenai security-nya. Kemudian kita lihat kategori layanan di AWS banyak banget, ya. Sampai yang kayak yang future-future kayak AR, VR itu juga ada. IoT juga ada. Kemudian media, ya, buat perusahaan-perusahaan media, aplikasi bisnis sudah common. Analytics, ya. Kemudian komputasi untuk gaming dan banyak banget, robotika. Ya. Jadi layanan atau service-servicenya banyak banget. Kita sediain sampai ada 6.300 plus layanan. Which is nggak mungkin lah kita pakai semua, ya. Jadi kita pakai yang kita banyak berinteraksi, yang kita banyak gunakan, ya. Nggak perlu dipakai semua, sesuai dengan keperluan aja. Tapi karena memang skala bisnisnya AWS global, makanya kita sampai ada 6.300 plus services atau layanan. Oke, okay? Infrastructure global AWS, jadi ada di 24 titik, ya. Di sini ada titik-titiknya. Ini ada yang baru. Yang warna hijau ini yang baru. Malahan jadi ada 5, ya. Ada 24 plus 5, ya. Ada 24 plus 5. Nah, ini salah satunya ada di Jakarta. Ya. Nah, di Jakarta saya tulisin dulu deh. Ini, ya. 2022, ya. 2022, tapi ini kan kita terganggu sama pandemik, ya. Jadi orang-orang juga nggak bisa traveling karena ada travel restriction. Si tim yang biasa set up data center kan jadi susah, nggak bisa masuk ke Indonesia. Kita coba lihat apakah ini masih sesuai dengan rencana atau enggak. ya, karena kita benar-benar kan ngerasain sendiri satu dunia, satu satu planet kita terhambat karena urusan pandemik ini. Ya, mudah-mudahan lancar nanti kita lihat ya. Nah, masing-masing si data center region ini di dalamnya ada angka. Angkanya ini dia mewakili availability zone. Di dalamnya ini ada angka mewakili availability zone. Apa itu availability zone? Kita akan bahas di depan ya. Jadi yang paling penting kita lihat titik-titiknya bahwa satu titik ini nanti mewakili satu region. Titiknya ini ditaruhnya di satu kota ya, kayak misalnya Indonesia pasti kita akan taruh di Jakarta, di pusat, di sentral. Nanti yang seluruh Indonesia nanti aksesnya ke Jakarta ya, ke aksesnya ke Jakarta. Nah, yang di Jakarta ini dia mewakili region Indonesia. Nah, di data center yang di Jakarta ini nanti akan ada beberapa availability zone, walaupun ini belum ada angkanya ya, kan belum jadi, kita juga nggak tahu ada berapa jumlahnya. Tapi seperti yang ada di Singapura, kita punya 3 availability zone. Di dalam satu region ada 3 availability zone. Southeast EP, Asia Pacific Southeast 1A, 1B, 1C, ada 3. Dan pada umumnya sih untuk data center yang baru minimal 3. Dulu 2, sekarang minimal 3 ya. Jadi di dalam si data center region itu tadi di dalamnya ada minimal 3. Jadi ada satu availability zone, 2, 3. Di dalam availability zone, di dalamnya sini, nah ini ada data center. Data centernya. Ya, atau ya ini tulisnya pusat data ya. Di dalam, nah kumpulan dari pusat data ini semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9. Di dalamnya ini kita masukin server. Kita masukin server, ya. Dari 50K sampai 80K server ditaruh di dalamnya. Ya. Oke, jadi itu konsepnya. Jadi ada hierarkinya, ada strukturnya. Jadi sebenarnya ini bukan kita taruh servernya ada di awan, ya, tapi beneran kita punya physicalnya, cuman kita aksesnya istilahnya lewat awan atau lewat internet. Oke. Nah, dengan kita tahu bahwa kita punya banyak lokasi ya atau point of presence, kriterianya apa untuk pemilihan wilayah? Wilayah ini region ya. Jadi region mana? Kita mesti pilih region yang mana? Tergantung data Anda. Tergantung operational Anda. Yang pertama, taat hukum dulu nomor satu. Ya, harus taat hukum dulu. Aturan pemerintah seperti apa mengenai pengaturan data dan operasional, kita ikutin dulu. Ya, kalau boleh di sini kita kerjain di sini. Kalau nggak boleh di sini, kalau boleh di luar kita kerjain di luar. Kalau misalnya harus di dalam kita kerjain di dalam, di in country, di dalam negara kita. Kita taat dulu nomor satu. Yang kedua, ini satu apa ya? Satu hukum fisik ya, satu hukum fisik. Kalau servernya lebih dekat sama pelanggan, lebih bagus dong. Performance-nya, latensinya bagus, ya. Latensinya bagus. Jadi sebenarnya kalau bisa si server kita mendekati pelanggan. Mendekati pelanggan. Semakin dekat, semakin bagus. Kemudian mengenai availability, service-service yang tersedia. Jadi untuk service yang baru-baru, yang canggih-canggih, yang baru diproduce, yang baru keluar dari dapur, ya, dan baru keluar dari pabriknya, itu belum akan tersedia di semua lokasi. Pada umumnya sih di-enroll, di dapurnya dulu, di pusat ya. Nanti di secara bertahap, secara berkala nanti baru di enroll ke semua region. Kayak cerita apa ya, kayak layanan-layanan seperti cloud computing, blockchain yang baru-baru itu biasanya nanti dari dapurnya dulu. Perlahan-lahan nanti kemudian di enroll ke semua negara ya, ke semua region. Yang terakhir biaya. Dia akan bervariasi berdasarkan region ya. Dia akan bervariasi berdasarkan region karena ya nanti apa si harga pokoknya kan nanti tergantung marketnya masing-masing. Ya, parameternya banyak banget yang menentukan dan nanti harga pokoknya akan menyesuaikan dengan region di mana layanan tersebut tersedia. Ya, nanti harga antara di Singapura, Hong Kong, Jakarta sama Sydney nanti akan sedikit berbeda. Boleh-boleh aja sih kalau Anda mau taruh resources Anda di harga yang paling murah. misalnya. Tapi cek dulu mengenai latency, karena kan kita maunya sistem kita apa convenient, ya convenient. Jadi bukan karena harga murah kita mengabaikan latency. Jadi Anda bandingkan keempat kriteria ini mana yang lebih cocok untuk Anda, ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk membantu data center kita. Kita punya data center kecil. Kita punya data center kecil. Ini nanti akan membantu untuk menjangkau user-user kita yang jauh, ya. Jadi sebenarnya kita punya data center region, ya. Data center yang region. Kemudian nanti dibantu sama data center yang sedang. Ini disebut regional edge case. Ya, saya nggak akan elaborate lebih jauh, ya. Ada yang middle-nya. Kemudian dibantu lagi sama edge location yang kecil-kecil. Edge location yang kecil-kecil ini, ya. Nah, ini dia membantu meneruskan data. Ini membantu meneruskan data. Ya. Dia membantu meneruskan data. Nanti dari edge location ini nanti baru ke user. Ini ada usernya di ujung-ujung. Nah, si edge location-nya ini nanti dia akan memberikan layanan buat user yang paling dekat sama dia. Jadi untuk si pelanggan atau si usernya juga kayaknya experience-nya bagus, ya, karena semua apa penyediaan informasinya sudah diatur sedemikian rupa untuk apa meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi Anda nggak dikasih waktu kita request satu data, Anda nggak dikasih progress bar yang muter-muter nggak selesai-selesai, ya. Jadi kita punya yang namanya CDN atau Content Delivery Network. Dari yang pusatnya ini yang gede, si source-nya nanti dibantu sama yang middle-nya, ini ada yang sedangnya untuk Content Delivery Network, untuk dia bagi-bagi sama Content Delivery Network yang kecil-kecilnya yang ada di ujung-ujung, yang di edge location. Nanti edge location ini nanti yang diakses sama si user. Nah, kita punya sekarang udah 187 titik kalau nggak salah. Ya, sekali lagi ini angka dinamik. Ya, saya kemarin misalnya ngomong 166, ya, ternyata sekarang udah bertambah. By the way, bulan ini kita akan ada edge location yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Bulan ini, akhir bulan. Ya, jadi untuk layanan cloud yang di Indonesia nanti akan lebih baik performanya karena kita punya edge location yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ngomong mengenai interface-nya. Oke, okay, kita udah lihat nih si bentuknya seperti apa, si gajahnya itu seperti apa, ya. Nah, sekarang kita gimana caranya bekerja sama dengan si gajahnya tersebut? Ya, dengan si objeknya tersebut itu, ya. Nah, kita bekerja sama dengan si objeknya tersebut itu, kita dikasih interface, kasih antar muka untuk kita berinteraksi dengan si gajahnya tersebut, ya. Saya sebut gajah karena memang ukurannya gajah, emang ukurannya besar karena ini global, apa ya, skalanya global, skalanya global, ya. Nah, untuk berinteraksi dengan AWS itu ada tiga macam. Kita sediain interface atau disebutnya manajemen konsol. Ada interface, ada antar muka grafik yang mudah digunakan. Orang kan bisa point and click, ya. Jadi ada text box, ada drop down, ada button, segala macam. Anda bisa apa? Bisa point and click, ya. Oke, bisa point and click. Kemudian ya, itu untuk pemula pasti nanti akan jauh lebih mudah. Karena kalau dengan melihat kita bisa jadi mengerti, kan. Tapi kalau misalnya udah lebih jago, udah terbiasa, nah disarankan kita pindah ke cara berinteraksi yang lain. Bisa dengan yang namanya CLI atau ada command line interface. Jadi interface-nya ini pakai perintah, diketik, diketik. Jadi kayak kalau Anda pakai command Windows atau DOS prompt ya. Nah, ini ada tampilannya. Perintahnya kita ketik. Jadi kita nggak pakai gambar-gambar lagi, button segala macam. Kalau pakai interface kan cantik. Kalau pakai CLI ini nggak cantik. Cuma item aja, cuman kayak ketikan-ketikan aja kayak begitu, ya. Nggak menarik lah sebenarnya. Tapi sebenarnya penggunaan dengan menggunakan command line itu jauh lebih apa ya? Lebih lebih sakti. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buat ini dengan perintah, kalau kita buat ini dengan perintah, kita bisa simpan karena tertulis. Kalau nggak tertulis, kan itu kan jadi nggak bisa disimpan. Kalau misalnya kita suruh orang untuk langsung berinteraksi dengan interface, berarti kan dia yang mengerjakan. Ya, kita nggak bisa cek, kita nggak bisa konfirmasi, kita nggak bisa delegate. Kalau pakai interface, pakai perintah, perintahnya kita bisa catat, kita bisa delegate, kita bisa cek, kita bisa improve dengan cara versioning dan lain sebagainya, kita bisa dokumen, kita bisa simpan. Nah, jadi kalau misalnya Anda udah mulai advance, disarankan masuk ke tahap berikutnya. Bisa dengan menggunakan CLI, atau bisa dengan menggunakan perangkat lunak, software. Jadi nanti baginya kayak begini. Rata-rata nanti untuk yang manage operation, ya, manage operation, baik itu sys maupun dev, ya. Jadi yang pegang devops atau sysops nanti pakainya pakai console. Tapi kalau beneran nanti untuk dev, ya, dev itu nanti pakainya SDK, ya. Karena nanti dia akan execute AWS services ini dia via aplikasi. Kita nginstall SDK, SDK-nya integrated dengan IDE kita, Integrated Development Environment, baru kita execute perintah-perintahnya. Nah, ini untuk makhluknya developer. Kalau ini makhluknya sysop dan devops. Kalau manajemen konsol, ini ya buat apa ya? Praktisan lah, kepraktisan lah. Boleh masuk ke sini, tapi ya dikurangi, dibatasi, ya. Kalau newbie, kalau kita baru pertama kali belajar, ya nggak apa-apa ke sini. Tapi sebenarnya lama-lama ini harus ditinggalkan karena nggak reliable. Ya, kenapa? Karena nanti ketika skala implementasi kita membesar, kalau kita nggak punya dokumentasi yang baik, kalau kita nggak punya mekanisme untuk kontrol version dengan baik, ya, sistem kita jadi nggak reliable. Walaupun nyaman, tapi nggak unreliable. Untuk lebih reliable, Anda disarankan untuk pindah kedua. Nah, ini kalau waktu Anda belajar training di AWS, waktu Anda belajar architecting, pertama nih, habis CPE misalnya Anda ambil kelas lagi, yang pertama architecting masih pakai manajemen konsol. Kenapa? Karena kita mau murid-muridnya atau si attendees-nya itu ngerti barangnya, lihat bentuknya seperti apa. Tapi begitu masuk yang berikutnya, training berikutnya, developer semua akan pakai SDK. Kalau masuk yang berikutnya, semua sysop dan devops semua pakai CLI. Nggak ada lagi yang pakai manajemen konsol. Ya, jadi karena kita melihat roadmap-nya, ke depannya karena berhubungan dengan skala, bahwa ini nanti kita akan berinteraksi dengan tanggung jawab yang lebih besar, cara approach-nya pasti akan harus berubah. Nggak boleh sama. Oke. Nah, ini yang pertama, yang manajemen konsol yang ya paling masih enak lah. Kita bisa lihat gambarnya, ada tampilannya ya, cantik ya. Ada tampilannya, bisa klik dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kenalan. Kalau kenalan, pakai yang ini boleh. Kalau kita masih baru, pakai ini boleh. Ya, kita akses via manajemen konsol ya. Saya lihat ada banyak yang angkat tangan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Mas Weli ya. Jadi kalau ada yang angkat tangan, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke Mas Weli. Mas Weli nanti akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke. Saya akan langsung nonstop ya, kayak bis malam. Karena waktu kita terbatas dan kontennya cukup banyak. 4 jam itu minimal, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang lebih spesifik, yang lebih mendetail, kelasnya sampai 3 hari. 9 to 5, dari jam 9 sampai ke 5, kita 3 hari ada lab, ada course materialnya, ya, untuk kita belajar lebih komprehensif. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi kan yang konsol sekarang pakai CLI. Nah, CLI ini ada command line di semua platform ada. Di Linux ada, di macOS ada, di Windows ada. Ya, jadi dengan ini kita bisa kasih, kita kasih apa? Kita kasih perintah. Kalau di Windows kan, kita misalnya pakai C.2 apa? Dir /w. Wah, ini udah paling terkenal. Nah, kayak begini. Nanti kita kasih perintahnya juga sama. Kita kasih perintahnya pakai AWS, servicenya apa, operasionalnya apa, ada actionnya apa, dan seterusnya. Sama kasih perintah kayak gitu. Nggak menarik sih sebenarnya. Tapi bermanfaat. Ya, nggak menarik tapi bermanfaat. Nah, ini untuk yang pakai aplikasi. Kalau kita mau memberikan perintah, memasukkan semua perintah-perintah yang berkaitan dengan layanan tersebut di dalam rutin-rutin kita, di dalam coding, di dalam kode kita, kita bisa integrate ini aplikasi kita dengan cara menginstall SDK, Starter Development Kit. Ya. Nah, Starter Development Kit-nya nanti akan tersedia spesifik untuk masing-masing bahasa pemrograman. Anda sukanya apa? Ya. Jadi nanti Anda install SDK yang Anda menggunakan. Ada JavaScript, ada Python, PHP, .NET, Ruby, Go, Node.js, C++, Java, dan IoT. Jadi dari AWS sendiri, kita tuh menyebut diri kita platform agnostik. Kita menyebut diri kita platform agnostik. Kita pengen user kita itu bisa bervariasi dari banyak background. Jadi kita coba support, kita coba serve si user kita dengan berbagai banyak background. Silakan Anda mau pakai yang mana, ya. Bahasa pemrograman yang mana yang merupakan bahasa pemrograman yang membuat Anda nyaman, kita support kok. Kita platform agnostik. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Yang penting tercapai tujuannya, ya. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang paling bagus. Nggak penting juga, toh, ya. Dan yang paling penting, kita tujuannya tercapai, ya. Poin penting. Jadi, ini summary, ya. Summary dari apa yang kita udah bahas tadi. Jadi, dengan pembayaran PSUGO, ya, harga yang dibayar sesuai penggunaan, nanti AWS kita memberikan apa? Komputasi, ada penyimpanan, ada computing resources, ada storage, ada database, ada macam-macam. Yang tadi saya sebut ini ada berapa? 6.300 plus-plus services, ya. Kemudian ada di mana-mana juga. Secara global ada 24 plus 4 lokasi, ya. Dan Anda bisa buat replikasi atau redundancy untuk deployment yang Anda lakukan di salah satu data center region tersebut. Kemudian interface tadi sudah dibahas, ada 3. Ada management console berbasis web, dan ada juga di mobile device bisa. Kemudian ada CLI dan ada SDK. Ya, tadi saya sempat mention, kalau udah familiar dan udah lumayan cukup advance dengan AWS platform, pindah ke CLI atau SDK sesuai dengan penggunaan. Oke. Okay. Sampai sini habis, saya tidak akan trigger atau request pertanyaan dari teman-teman, karena kebetulan kita punya ada salah satu expert di sini, Mas Weli, yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ya. Kita masuk langsung ke modul berikutnya. Seperti yang saya sebut tadi, ini kayak bis malam. Jadi kita langsung non-stop. Ya, kita langsung non-stop. Oke. Saya cek dulu pertanyaannya banyak banget. Ya, banyak banget. Jadi ada ya, ini sudah dijawab, banyak dijawab sama Pak Weli. Ya. Thank you ya. Saya mau sampaikan apresiasi juga untuk Pak Weli, untuk Mas Weli. dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Kita masuk dengan modul 2, ya, modul 2. Getting started. Oke, udah tahu, udah dengar ceritanya tentang cloud begini, begini, begini, begini. Sekarang gimana cara kita memulai menggunakannya? Mulai menggunakan layanan AWS, ya, di modul ini akan kita cover, kemudian membangun infrastrukturnya, buildingnya bagaimana, kemudian simpan data, mengamankan data. Nah, ini mulai ketemu barang-barangnya, produknya, ya. Produknya AWS banyak banget. Saya udah mention di depan ada 6.300 plus plus ya. Nah, ini Anda kalau di webnya, nah ini bisa browsing, ya bisa lihat banyak banget ini. Bisa pilih mana yang Anda mau pakai dan dijamin Anda juga nggak akan pakai semua, ya kan mau ngapain? Pakai sesuai dengan keperluan, ya. Pakai sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Yang pasti kita sediain semua fasilitas tersebut. Ya, untuk course ini, untuk sesi siang ini, kita akan explore layanan produknya dengan apa ya, dengan skenario base, ya, dengan skenario base. Jadi supaya kita masuk lewat mindset atau perspektifnya teman-teman, mulainya dari mana ya? Dari nggak ngerti apa-apa, nggak tahu saya harus mulai dari mana. Nah, kita masuk dengan apa? Dengan intuisi yang pada umumnya kalau orang-orang masuk ke area yang baru, ya. Jadi ada prosesnya. Pertama, pastinya kan kita akan mulai sesuatu yang baru kalau ada objeknya, ada proyeknya, ada yang kita bisa kerjakan atau enggak, ya. Nah, dari tujuannya dulu, saya mau ngapain? Saya mau bikin apa? Mau bikin web application kah? Mau bikin internet portal kah? Mau bikin big data solution kah? Proyeknya dulu apa? Oke, udah tahu nih proyeknya saya mau bikin web aplikasi. Layanan-layanan yang mau dipakai apa sih yang basic-basicnya? Ya. Oke, layanannya di basic yang mau dipakai apa? Apakah ini nanti akan berhubungan dengan migration? Kenapa? Karena kita punya sistem sekarang. Apakah ini nanti mau dipindahin? Ya. Kemudian nanti kemudian kita belajar lagi feature-feature yang lain yang ada di cloud native yang bisa melengkapi. Kemudian nanti yang terakhir baru nanti kita review. Udah mencapai tujuan belum sih? Kita udah sampai ke objektif atau belum? Nah, ini jadi kita buat pendekatan sesi siang hari ini secara natural. Secara natural dari sudut pandang Anda yang nggak ngerti apa-apa tentang cloud, nggak tahu caranya gimana, nggak tahu lewat mana, tapi kita akan ikutin intuisi Anda yang nggak tahu mesti ngapain. Ya, yang paling penting, saya dapat project nih, ada orang mau bayar saya seberapa rupiah, kalau saya bikinin web aplikasi untuk Anda. Nah, kita kepikir, kenapa kita nggak taruh di cloud? Nah, kita mulai dari situ, proyeknya dulu apa, kemudian jalannya nanti mau kemana, ya. Nah, begitu kita udah punya proyek, kita pikir dong, kita harus buat infrastrukturnya. Kalau saya mau buat aplikasi, mau ditaruh di mana? Kan harus ada dasarnya, ya. Dasarnya pasti si infrastruktur, ya. Nah, di infrastrukturnya ini yang pertama yang di cloud itu ada yang namanya EC2. EC2 ini server sebenarnya. Singkatannya dari Elastic Compute Cloud. Ya, kalau misalnya teman-teman yang familiar, ini essentially dia adalah VM, virtual machine. Server, pada umumnya server, bisa dipakai apapun. Mau taruh aplikasi, boleh. Jadiin web, boleh. Database, boleh. Game, anything bisa dilakukan dengan server. Ya. Nah, kalau Anda lihat server ini, ya, kalau ini kita taruh di cloud, berarti servernya ini, sorry. Kalau di dalam lingkungan cloud, berarti servernya ini banyak banget. Ya, apalagi karena dia bentuknya, wujudnya adalah instance virtual. Kita bisa nyalain, kita bisa matiin. Kita bisa nyalain, kita bisa matiin. Kita bisa nyalain, kita bisa matiin. Bayangin kalau kita punya, nih ya. Tadi kan saya ngomong ada 80K server fisik. ya, fisik. Ya. Nah, ini di atasnya ini dia misalnya satu server dia bisa, saya nggak tahu dia jalanin berapa VM ya, berapa jalanin berapa isi tuh. Misalnya satu aja. Misalnya satu server jalanin 10 VM atau 10 isi tuh. Berarti kan kita punya 80 ribu kali 10, berarti kita punya 800 ribu server-server kayak gini. Ini cuma omong kosong aja. Tapi saya mau kasih ilustrasi sama Anda. Berarti kita punya virtual servernya itu banyak banget. Nggak terbatas. Dan Anda nggak cuma boleh pakai satu, pakai dua, pakai tiga, pakai empat, pakai 50, pakai 100, pakai 1000, no problem. Karena apa? Tadi kita sediainnya berapa? 80 ribu kali 10 berarti ada 800 ribu instance contohnya. Nah, jadi kalau di cloud itu Anda dapat kapasitasnya itu bisa kayak mendekati unlimited lah. Dibandingin kayak misalnya kita beli server sendiri, memang kita bisa pakai sampai 100 biji. Belinya juga mahal kali. Ya, kalau kayak kalau sudah virtual dan ada di cloud, Anda punya flexibility seperti itu. Jadi nanti ketika Anda masuk ke cloud, mindset Anda bukan kepikirannya masih kepentok sama server kita cuma satu. Udah nggak zaman. Nggak zaman server satu, terus kemudian kalau misalnya si request lagi tinggi, kita berdoa. Mudah-mudahan masih sanggup. Jadi udah nggak usah berdoa-berdoa. Kalau misalnya request-nya tinggi, tambahin servernya, nggak usah doa-doa. Tambahin servernya supaya kapasitasnya bisa memenuhi kebutuhan. Nah, si EC2 ini sifatnya dia elastik. Dia elastik, ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Waktu yang warna birunya ini lagi naik, si servernya dia akan nambahin. Yang warna orange itu dia akan nambahin. Waktu dia lagi turun, si servernya dia akan nurun. Menyesuaikan. Ya. Dan juga bisa dikontrol sendiri. Nah, ini ada interface-nya kan? Ini yang di manajemen konsol. Ada yang start sendiri, ada yang stop sendiri, ada yang reboot, ada yang terminate sendiri. Jadi nggak perlu telepon-telepon ke IT support. Tolong dong nyalain server saya. Tolong dong matiin server saya. Nggak seperti itu. Ada interface-nya. Jadi semua kontrolnya ada di tangan Anda. Ya. Anda bisa kontrol server Anda dari pantai di Bali gitu ya, lagi liburan gitu ya. Lagi liburan ada kopi, ada cappuccino gitu ya. Menemani Anda di pinggir pantai, ada angin sepoi-sepoi gitu kan. Terus dari gitu tinggal ada notebook sama wifi, Anda masih bisa kontrol server Anda. Asik banget kan? Nah, kemudian fleksibilitas. Ada banyak sekali instance type. Instance type-nya banyak sekali. Anda mau pilih dari yang paling kecil sampai yang paling gede, mau yang paling sederhana sampai yang paling canggih, silakan. Mau yang CPU-nya paling rendah sampai paling tinggi, memorinya dan lain sebagainya tersedia. Pilihannya banyak. Karena kebutuhannya kan masing-masing orang beda, ya. Tapi saran saya di sini, nanti dengan berjalannya waktu Anda harus bisa menemukan keseimbangan, balance. Di titik mana instance kita nanti yang kita mau pakai, ya. Jadi nggak selalu paling atas, nggak selalu paling bawah. Ya, nanti ada balance-nya di tengahnya. Kalau paling atas otomatis mahal. Canggih, keren, mahal. Ya, kalau paling kecil kadang-kadang nggak cukup. Nanti kita cari equilibrium-nya. Balance-nya ada di mana, ya. Kemudian waktu kita udah pakai-pakai semua itu, si servernya nanti kita kombinasi sama server lainnya. Nah, ini saya bilang kayak Lego. Kita punya banyak komponen. Komponen ini masing-masing semua berdiri sendiri. Nggak ada hubungannya satu sama lain. Tapi kita bisa integrasikan. Ini ya, karena ini masing-masing independent, autonomous. Kalau misalnya salah satu servisnya mati, mereka nggak akan impacted ke service-service yang lainnya. Nah, jadi kayak Lego ini, semuanya saling independent dalam bentuk building block, kita bisa integrasikan seperti ini. Ya, jadi kita udah pakai servisnya, nanti kita integrasikan, nanti semuanya jalan sesuai dengan skenario kita. Terpercaya, availability-nya 99,99%. Untuk yang EC2, kita punya availability selama setahun ini ada 99,99%. Berarti nggak 100% dong, Iya, betul. Karena setiap sistem pasti ada butuh waktu untuk melakukan maintenance. Jadi nggak mungkin 100 tahun. Nggak mungkin 100%. Ya, nggak mungkin 100%. Aman. Nah, AWS sendiri kita punya best practices untuk melakukan, untuk menjaga sistem Anda. Jadi ada standard operational procedure untuk menjaga keamanan di apa lingkungan AWS account Anda, ya. Kemudian juga terjangkau, ya. Si apa? Nanti untuk penggunaannya bayarnya juga pay as you go, ya. Jadi Anda hanya bayar apa yang Anda gunakan dan juga karena kita udah bahas di depan mengenai massive scale ekonomi, harganya juga rendah. Ya, even kayak misalnya mahasiswa baru lulus dan lain sebagainya, mereka bisa langsung coba-coba dengan cloud platform. Bahkan sebenarnya banyak juga university-university yang sudah mulai menggunakan atau memperkenalkan cloud ini di lingkungan sekolahnya. Ya, karena sebenarnya cloud computing ini nggak bisa dihindari. Cloud computing ini sama sekali nggak bisa dihindari. Walaupun Anda tahu sebenarnya Anda punya on-premise yang bisa Anda gunakan untuk melayani kebutuhan Anda, tapi cloud computing nggak bisa dihindari. Karena di cloud computing ini, platform ini, itu kecepatan inovasi teknologinya itu tidak tertandingi. Walaupun Anda bilang, saya bisa kok punya padanan yang sama di on-prem, tapi dari sisi competitiveness, Anda udah kalah jauh kemana-mana. Ya kita mau ngotot-ngotot gitu dengan yang on-prem, kita nggak bisa lawan apa yang ada di cloud. Karena semua orang berkumpul di situ, kontribusi untuk mempertajam, untuk menambahkan value, menambahkan benefit dan feature di cloud. Karena semua intellectual property ngumpul di situ, kecepatan inovasinya jangan jadi sangat tinggi sekali. Dibandingkan yang masih di on-prem, karena kita kerjakan secara silo ya, itu tanggung jawab kita sendiri. Nah, kerjaan kolektif ini yang nggak mungkin bisa ditandingi sama on-premise approach. Ya. Kemudian manfaat yang terakhir, mudah. Nggak susah kok. Makanya kita sediain training-training. Ada online training, juga ada. Kemudian ada training, ada sertifikasi, ada pelatihan-pelatihan. Kemudian ada architectural design session. Ya, ada sit down bareng bahas arsitektur. Jadi banyak banget ya. Ini bukan rocket science. Ini bukan rocket science, jadi Anda bisa belajar sendiri juga bisa, tapi ada baiknya kalau kita dibimbing supaya sesuai dengan blueprint apa yang dirancangkan oleh si yang buatnya, ya. Nah, ini mengenai instance, mengenai EC2 instance. Jadi penting untuk memilih EC2 instance yang tepat. Karena variannya banyak dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada yang paling murah sampai yang paling mahal. Kalau Anda nggak pilih yang tepat, Anda bayar bisa kemahalan atau Anda pakai kurang kapasitasnya. Jadi antara Anda mau kejar cost optimization, atau Anda mau performance optimization. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus bertentangan, tapi Anda cari titik tengahnya, equilibriumnya, ya, keseimbangannya. Nah, instance-instance-nya nanti ada macam-macam, dan di belakangnya si mesinnya, si blok mesinnya itu pakai ini. Pakai Intel Pentium Xeon Platinum Insight ya, pakai Intel Pentium Intel Xeon, pakai Intel Xeon di dalamnya. Nah, untuk majority kita pakai Intel Xeon, tapi sekarang yang lain juga ada AMD, ada ARM. Kalau misalnya Anda memang ada kebutuhan spesifik, tersedia juga ya. Kemudian untuk banyak sekali tipe-tipenya. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang spesifik. Ya. Pertimbangkan beberapa hal berikut ketika memilih instance. Jumlah core-nya berapa? Memorinya mau ukuran berapa? Storage-nya nanti segede berapa, seberapa besar, kinerja network-nya seperti berapa, I/O-nya seperti berapa. Nanti itu kan ada macam-macamnya, nanti Anda cari yang cocok. Cari yang cocok itu nggak akan overnight, nggak akan dalam waktu satu malam. Tapi semakin Anda kenal, semakin Anda tahu mana yang lebih cocok untuk Anda. Ya. Oke. Kemudian, nah ini ada spesifikasinya. Saya nggak akan lama-lama di sini karena ini bicara banyak mengenai si prosesornya, ya. Jadi yang penting ini bisa jadi reference buat Anda bahwa Anda tahu, oh di belakangnya teknologi prosesornya yang digunakan apa, ya. Dan sebenarnya ini akan berguna buat Anda pada saat requirement dari Anda spesifik. Anda mau prosesor yang mana, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang umum-umum, Anda bisa skip ini dan Anda bisa langsung menuju ke arah implementasi, ya. Nah, jadi kita golongkan si instance type itu dengan purpose-nya. Kalau misalnya purpose-nya ini umum-umum aja, Anda bisa pakai yang general purpose. Ini general purpose. Kalau Anda mau yang compute-nya jadi optimized, prosesornya yang canggih, Anda pakai yang compute optimized. Kalau yang mau memorinya tinggi-tinggi, Anda pakai yang memorinya tinggi-tinggi. Di sini ada memory optimized. Dan yang terakhir ada yang storage optimized, ya. Nah, ini hanya sebagai reference aja dan nggak perlu diingat. Yang penting kita tahu mengenai background apa yang ada di dalam si instance type itu, under the hood-nya itu seperti apa, ya. Oke. Okay. Nah, kemudian di sini ada salah satu contohnya. Jadi untuk penggunaan si instance type ini, ya, si instance type ini, jadi ada macam-macamnya, ya. Ada salah satu contohnya ada yang family-nya ini C, family-nya ini C. Jadi si family si instance type-nya ini kodenya C. Nah, ada yang keluar duluan, ada yang keluar belakangan. Jadi kayak generation, instance type generation, ya. Ada yang keluar duluan, ada yang keluar belakangan, ya. Nah, kadang-kadang bikin kita bingung karena banyak versi. Jadi kadang-kadang ada C4, C5, ada C6. Kayak processor generation juga kan ada generation-nya. Ada generation 8, generation 9, segala macam. Dan pastinya generation yang baru itu merupakan perbaikan atau pengembangan dari generation yang sebelumnya, iya kan? Nah, nggak usah pusing, ada patokannya, ya. Jadi ada patokannya sebenarnya ada guidelines-nya bahwa untuk generation yang baru ini dia secara price performance-nya akan lebih baik dari generation yang lama, ya. Jadi nggak usah banyak pusing. Ada patokannya, pakai aja generation yang baru. Pada umumnya secara price dan performance pasti lebih menguntungkan lah buat kita. Kayak misalnya ini contohnya yang C4 ini, yang C5 ini 25% lebih beneficial untuk si pelanggan dari sisi price performance. Ya, dari sisi price performance lebih bagus, udah pakai apa? Pakai instance yang lebih baru, ya. Nah, ini juga sama contohnya, ya, dengan ada pengembangan misalnya dari prosesor yang digunakan, clock speednya lebih cepat, ya. Kemudian instance-nya lebih baru, ya. Nanti si core-nya bisa jadi lebih banyak, memorinya bisa lebih besar, ya. Ini juga sama dari M4 ke M5. Gak usah pusing-pusing. Apa? Kita pakai generation yang lebih baru aja, di mana dari sisi price, performance, akan lebih menguntungkan buat kita sebesar 14%. Ini dua contoh. Yang tadi dari instance type-nya yang C, code-nya C, ini code-nya M. Ya, nah dia bilang menawarkan kinerja hingga 2 kali lipat lebih tinggi untuk beban kerja vektor dan floating point. Ya, jadi nggak usah lama-lama di sini. Nah, kelamaan di sini nanti Anda nggak implementasi. Oke? Okay? Tadi udah. Jadi kita tahu mesinnya apa ya. Jadi kalau yang kayak mobil, kita buka cup-nya di bawah mesinnya ada apa? Ada V8 atau silinder apa? Ada V8, ada V12 segala macam. Oh, ternyata mesinnya seperti itu. Kita bisa ngebut itu engine-nya. Ya. Tapi kemudian sesudah itu, seperti pada umumnya kita mau buat satu server, ya, harus ada operating sistemnya, ya kan, harus ada operating sistemnya. Nah, sekarang step yang kedua, setelah kita pilih mesinnya apa, modelnya atau interiornya mau kayak gimana, kayak mobil ya, kayak model dan interiornya. Tadi kan kita pilih mesinnya, saya mau pilih mesinnya V8, oh udah dapet. Nah, sekarang kita pilih bodinya, body sama interiornya sepertinya apa. Nah, si body sama interiornya ini, data apa informasinya disimpan di satu template yang namanya AMI, Amazon Machine Image. Dia itu template, dia mendefine bodinya mau kayak gimana, kursinya gimana, interiornya gimana. Nah, kalau di analogi di situ, Anda mau operating systemnya apa? Operating systemnya apa? Mau aplikasi yang kita taruh di dalamnya apa? Mau ada web servernya enggak? Mau ada middleware-nya enggak? Mau kita install framework di dalamnya atau enggak? Ini semua informasinya dikumpulin di sini. Nah, jadi step yang kedua kita pilih operating system-nya apa? Ada Linux, ada Red Hat, ada Windows, ada Mac OS, macam-macam. Ya. Ada macam-macam semuanya ya. Jadi ini ada apa? Ada pilihan-pilihan buat kita. Kan ada yang orang yang suka, oh saya mau pakai Linux, oh yang saya mau pakai Windows, ada macam-macam. Oke? Okay? Kemudian sekarang penyimpanan data. Tadi kita udah ngomongin mengenai si compute-nya, ya. Sekarang kita ngomongin tentang si penyimpanan data, si storage-nya. Nah, si compute resources tadi, dia harus ditemenin sama si storage. Jadi kalau kita punya CPU, di dalamnya pasti ada hard disk. Hard disk-nya boleh lebih dari satu. Ya. Biasanya pada umumnya yang pertama satu itu root. Ya. Root directory kan. Nah, kemudian nanti yang berikutnya itu biasanya kita tambahin. Ada data dan lain sebagainya. Ya. Nah, penting buat si prosesor ini, kita punya storage atau penyimpanan yang konsisten. Ya, artinya konsisten itu apa? Kalau kita simpan data di sana, data itu nggak akan hilang. Memang pada umumnya teman-teman yang di sini yang di on-prem, dia kita lebih familiar dengan penyimpanan blok yang konsisten. Jadi persisten. Kalau kita nyimpan satu dokumen di situ, Word dokumen, pasti akan ada di situ. Ya, nggak mungkin hilang. Nah, kita memang familiar dengan konsep yang seperti itu. Walaupun sebenarnya ada konsep yang lain yang namanya ephemeral. Saya nggak akan bahas di sini.